ilam yasir ala yasir minal kafar ya ismi syaratin wala yajus antakuna mausulatan la tenil kubiyin kubiyin menanggapi masalah dah itu bebas tanpa ada syarat lain dengan muslim. Muslim harus didahului dengan apa? Ma istifhamiyah atau enggak isti apa namanya? Ma istifhamiyah. Kalau kufin enggak bisa dikatakan isti mausul meskipun apa meskipun bisa dimasuki bisa dikatakan isti mausul meskipun tidak didahului dengan ma atau ma. Wasdalu orang-orang kufin bersalil. Bikauli ada mal ibadi alaika imaratun amin siwa hadha tahmilina talikus. Mana ini sayangnya? Hadha da ingda kufiin da isim mausul tahmilina apa? Tahmilina adalah silanya daripada da talikus khobarnya khobar dari da ay alladhi tahmilina talikus. Ini ingda kufiin. Sekarang dari sini mana kata-kata ma istifhamiyah? Enggak ada ma istifhamiyah. Walau enggak ada man istifhamiyah juga enggak ada. Man istifhamiyah enggak ada, wa ma istifhamiyah enggak ada, ada wa. Ini dalil orang-orang kufiin. Qalu mereka berkata. Man berkata? Kufiun. Hadza mausulun mubtada'un. Hadza itu mausul. Erafnya mubtada. Wa tahmilina silatuhu wal a'id maqdud. Takdirnya apa? Tahmilinahu. Wa taliku khabaruhu wa taqdir walladhi tahmilinahu talikun. Jelas sini. Ini adalah abaikan barakallahu fiik. Dalilnya siapa? Dalilnya orang-orang kufiyin. Jadi hadza tahmilina taliku adalah sebagai dalil mereka annadza bisa dikatakan isim mausul meskipun tidak diawali dengan ma istifhamiyah atau man istifhamiyah. Dibantah wa hadza la dalilati, ini enggak ada, ini tidak ada dalilnya. Ai bait yang dipakai oleh kufiyun la dalilati, enggak bisa dipakai dalil. Paham ini? Dalil yang dipakai oleh kufiyun tidak ada dalilnya. Juga bisa lijawab ayyakuna dha lil isyarah. Lijawab ayyakuna dha lil isyarah. Karena bisa jadi dha di situ isim isyarah, enggak isim usul. Pilih boleh saja dha di situ isim isyarah. Wa huwa mubtada'un wa taliqun khabaruhu watahmilina jumlatun haliyah, jumlah sebagai hal. Jelas. Jadi bisa jadi hadza tahmilinahu taliku hadza di sini barakallahu fiik itu i'rabnya hadza mausul bukan isyarah bukan mausul. I'rabnya hadza mubtada tahmilina hal dan khabarnya adalah talibu. Wa takdir hadza talibun fi halati kaunihi mahmulan laka, dalam keadaan dia di bawah. Jelas. Wa dukhul harfi tanbih alai aina tanbih hadza yadullu ala anna halil isyarah la mausulah, bukan mausul. Mana ada habat masuk pada isim mausul? Tak ada. Hadis itu harfu tanbih yunabbi ma al ayunabi al musyaru ilai. Enggak mungkin bertabrakan hakar putan bi masuk pada isim mausul. Hadza ka'annahu sai ajib. Wali hadza dibantah oleh Ibnu Ishaq rahimahullah bahwasanya wujudnya hak tanbi di sini, wujudnya hak tanbi di sini menunjukkan bahwasanya itu adalah ismu isyarah wa laisa ismu mausul. Wa ismu isyarah walaysa isma mausul. Idzan yaqul barakallahu fik, tidak ada dalil atau tidaklah warid dalil ini dipakai oleh kaum basri kaum kufiyin ala anna dha itu adalah ism isyarah ism mausul meskipun tidak digauli oleh ma istifhamiyah atau man istifhamnya. Tetap kaidah asal yang namanya za dikatakan isim mausul, syaratnya harus didahului oleh ma istifhamnya dan man istifhamnya. Baru selesai ini difahami. Hadza khulasatul qaul fi ta'dadil mausulati khashiha wa mustarakiha. Ini adalah ringkasan perkataan dalam bilangan mausul baik yang khusus maupun yang mustarak. Idzan ikhwan, ism mausul ada yang khusus, ay khusus, mufrad mufrad, mudzakkar mudzakkar, musanna musanna, jamak jamak. Adapun yang mustarak yaitu satu lafaz, tapi bisa musanna, bisa jamak, bisa mudzakkar, bisa telah lewat semuanya. Terusnya, qala al-musannifu rahimahullah wa amma silatu, ada pun sila. Rentetannya mausul pasti ada sila dan pasti ada a'id, itu pasti. Wa amma silatu fa hiya ala dharbaini. Ditulis definisi sila. As-sila hiya jumlatun khabariyah. Ia jumlatun khobariyah zatu zamirin mutabikin limausul. Zatu zamirin mutabikin limausul. Hada idha kana al-mausul khar. Hada idha kana al-mausul khar. Wa amma zamir al-a'id ila al-mausul al-mustarak lawajan. Amma dhamir al-a'id ila al-mausul al-mustarak lahu wajhani. Satu, mura'atu lafzil mausul. Mura'atu lafzil mausul. Fatufarriduhu wa tudzakkiruhu ma'al jami. Fatufarriduhu wa tudzakkiruhu ma'al jami. Wa huwa al-akthar. Dua, wa mura'atu ma'nahu. Fayutabiku ifradan wa tasniyatan wa jam'an. Baik, sekarang perhatikan asila. Definisinya adalah jumlatun khabariyah. Jumlah khabariyah. Ingat jumlah ada dua ya. Khabariyah sama insya'iyah. Dikatakan khabariyah saat insya'Allah muhtamilu sidq wal kadhib. Dikatakan khabariyah itu ihtimal apa? Asidq wal kadhib. Jadi khabar bisa dari sadiq, bisa dari apa? Al kadhib. Hada mana jumlah khabariyah. Asidq harus jumlah khabariyah. Yang kedua, dhatu dhamirin. Jumlah khabariyah ini harus memiliki dhamir. Jumlah khabariyah ini harus memiliki dhamir. Dhamir yang mutabik lil mausul. Sebagai apa? A'id. Dia harus memiliki dhamir yang dhamir ini mencocoki kepada mausul, yang sesuai dengan mausul. Jadi kalau mausulnya itu musanna, maka pakai dhamir musanna. Jadi wasilahnya ini harus mengandung dhamir al-musanna. Kalau mausulnya itu jamak, maka ya khan barakallahu fiik, dhamirnya atas jumlah khabariyahnya itu harus juga mengandung dhamir jamak sesuai dengan apa? Al-mausul. Lah ini idza kana al-mausul khas. Ini kalau mausul khas. Kalau mausul khas itu khusus seperti itu harus cocok. Ya kan, mudzakkar mudzakkar, muannats muannats, jamak jamak, itu harus sesuai, harus sesuai. Amma dhamir al-a'id ilal mausul mustarak adabun dhamir. Yang kembali ke mausul mustarak, karena itu ada dua, mausul khas dan mausul mustarak. Itu ada dua segi. Bisa mura'atul lafzil mausul, dilihat lafaz mausulnya. Maka kamu mufradkan dan kamu mudzakkarkan malzim semuanya. Kayak man. Mana bayangkan? Lafaznya mufrad, ya toh? Kemudian apa? Kemudian apa namanya? Mudzakkar. Maka antum dhamir yang kembali ke man senantiasa apa? Mufrad. Itu mura'atul lafaz. Meskipun man di sini kadang-kadang memiliki mana jam? Jamak, meskipun memiliki mana jamak. Tapi yang terpenting itu memperhatikan lafaznya man. Lafaznya man. Ngerti? Ini segi yang pertama. Segi yang kedua, mura'atul makna. Antum perhatikan maknanya. Ika nama mana mufrad, kasih mufrad. Kalau maknanya musanna, kasih musanna. Kalau maknanya jamak, kamu kasih jamak. Fala kulli hal barakallahu fikum. Apa namanya? Kalau masalah mausul ismiyah, mausul mustarak, itu ada dua model, dua cara. Imma antum perhatikan lafaznya, wa imma antum perhatikan maknanya. Kalau antum perhatikan lafaznya, maka senantiasa dia mufrad, kenapa? Dan mudzakkar, ngerti kan? Tapi kalau anda kata antum perhatikan maknanya, maka antum bisa mufrad, bisa musanna, bisa jamak, sesuai dengan awal, sesuai dengan sejak kalamnya dia menuntut mufrad atau musanna atau jamak. Ngerti insyaallah kan? Akan tapi kalau mausul itu mausul khas, mausul khas itu wajib sesuai. Wajib fi tadzkir wa ta'nith wa tafrid fil ifrad wa tasniyah wal jamak. Nanti kira-kira insyaallah kan. Baik, ada wa mananya. Terusnya qala al-musannif rahimahullah wa amma silatu fahiya ala darbaini. Fahiya ala darbaini jumlatin wa syubhi jumlah. Jadi silah itu ternyata terbagi dua. Ada yang berbentuk jumlah dan ada yang berbentuk syubhul jumlah. Maka semacam khobah apa namanya? Dikatakan jumlah. Jumlah atau syubhul jumlah. Wal jumlatu ala darbaini, sedangkan jumlah itu ada dua model, ismiyatin wa fi'liyah, ismiyah dan fi'liyah. Idan silah itu bisa dari jumlah ismiyah dan bisa dari syubhul jumlah, bisa jumlah fi'liyah. Sawa'un kan ismiyah atau fi'liyah, keduanya itu bisa. Maka dalika syubhul jumlah. Idan silah itu enggak mungkin mufrad, enggak mungkin mufrad, ngerti? Enggak mungkin mufrad. Sila itu pasti jumlah. Ima jumlah fi'liyah atasnya, wa imma jumlah syubhul jumlah. Ngerti gak kan? Enggak mungkin mufrad, enggak mungkin mufrad. Baik. Wa syartuha dan syaratnya jumlah sekarang. Syaratnya sila itu berbentuk jumlah. Ha ini kembali ke jumlah. Wa syartuha amran. Syaratnya mausul yang berbentuk jumlah. Itu adalah amroni dua perkara. Ahaduhuma antakuna khobariyatan. Harus khobariyah. Ini tulis di talikuan. Khobariyah mustamilatan. Falabut antakuna mustamilatan ala dhamirin barizin au mustatirin. Labut antakuna mustamilatan ala dhamirin bariz au mustatir ya'udu ilal mausul. Jadi jumlah ini antakuna khobariyah. Khobariyah ini harus mencakup, mengandung dhamir. Baik dhamir ini bariz atau mustatir yang kembali kepada mausul. Jadi enggak bisa sekedar khobariyah tanpa tidak. Harus khobariyah yang mengandung dhamir. Ini penting. Dhamir, baik dhamir itu baris nampak atau dhamir itu mustatir. Yang terpenting ta'udu ilain ilal mausul. Paham enggak insyaallah? Paham enggak, kawan? Paham Said. Karena belum paham ini kira-kira kawan. Hadir, Pak. Baik, lanjut. Akni yang saya maksudkan dengan khobariyah, yang ana maksudkan dengan khobariyah itu adalah apa itu? itu adalah muhtamilatan lisidik wal kadim. Lisidik wal kadim. Hada huwa makna apa ikhwan? Muhtamilatan lisidik wal kadim. Ay khobariya muhtamil lisidik wal kadim. Ihtimal khobar itu sidik atau kadim ditulis. Ay fi nafsiha. Ini kali berkadim. Ay fi nafsiha biwairi nadharin ila qailiha. Ay biwairi nadharin ila qailiha. Ungdur al-faqi sesatu halaman 126. Nah, arti khobariya itu ada kemungkinan sidik dan kadim. Ini fi nafsiha. Ay apa? Pada zat khobarnya. Pada zat khobarnya. Biwairi nadhar ila qailiha. Tanpa dilihat qailnya. Tanpa dilihat orang yang berkata. Itu harus. Biwairi nadhar ila qailiha. Makanya ketika sampai pada kalamullah. Wa kalamur rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa kalam muqtadisul kadib? Enggak mungkin. Masa kalamullah yaqtadisul kadib? Maka perlu ditaklik. Ini bimujarrat al-khobar faqad. Biwairi nadhar ila qail. Tanpa dilihat siapa qailnya. Ngerti? Kalau ada kata kita itlakan sawan kana qaulullah wa qaulur rasul, kita kafir nanti. Kita ini kafir. Bakal la raiba bi khabarullah wa khabarur rasul, la raiba bi, pasti sidik. Pasti sidik. Ngerti kan? Makanya muhtamilatun li sidik wal kadhib. Kalau ingat usul khabarnya itu muhtamilatun li dzatihi. Li dzati ada dalam lidah, li dzati untuk mengeluarkan bahwasanya bighadzin nazar ay bighairi nazar ila qail. Al-biwala ila ila qail. Kalau qaulullah qaulur rasul, enggak masuk ini ya, enggak masuk ini. Semuanya pasti sidik ya. Tapi di sini al-fahmi yang dikatakan khabariyah ini muhtamilatan lisidq awal qadim, ini fi nafsiha ay tadzat, pembahasan kita pada zat khabar itu sendiri, ngerti kan? Pada khabar itu sendiri tanpa melihat qailnya, tanpa melihat qailnya. Siapa qailnya? Tanpa dilihat. Ngerti? Pembahasan kita hanya masalah ini. Makanya ketika sahabat qala Allah qala Rasul, kita kan ini khabariyah ya, akhi. Maka la yatawah mutawahim idza qulta ini khabariyah itu kafir ini. La dijawab hadza maksud lidza fi awli nafsiha wa laisa maknanya kalau kembali kepada qailnya. Paham soal ini kan? Jelas. Karena masalah sila ini masuk pada qala Rasul. Masa pada qaulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan qaulullah azza wa jalla, maka harus diberikan seperti itu. Fala yajuz ja'al ladzi idribhu, enggak boleh memakai idribhu. Mana silanya, mana musul alladhi, mana silanya idribhu, idribhu jumlah, cuma dia apa, bukan khobari, khobariyah, meskipun terkandung di situ satu dhamir yang kembali ke alladhi yaitu hu, tapi ini enggak bisa, dimana liwujud, apa ya kawan, liwujud jumlahnya itu jumlah insya'iyah faham soalnya kawan wala ja'a alladhi bi'tukahu, dan juga telah datang yang saya menjual kepadanya, saya menjual kamu sesuatu itu. Kalimat ja'alladzi bi'tukahu, kalau antum belajar usul kalimat ba'a punya dua kemungkinan, imma insya'iyah wa imma apa? Khobariyah. Imma insya'iyah wa imma khobariyah. Mananya kada? Ana bilang bi'tu. Bi'tu ini dua kemungkinan, imma khobariyah, imma mengkabarkan kepada kamu yang telah terdahulu. Ngerti? Ana ya Ibrahim qad bi'tu hadza al-qalam ilaika. Maknanya aku dahulu antum beli akhbar. Telah terjadi jual jual beli. Amal insya'iyah insa ana mulai. Ana jual ini kepada kamu sekarang. Ailah kata bi'tu hadza kitab. Sahabat bi'tu hadza kitab. Maknanya ana mulai sekarang ana insya'iyah hadza mana insya'iyah. Ana mulai menjual kitab ini kepada kamu. Ngerti enggak, Ikhwan? Hadza mana insya'iyah. Jadi kata-kata bi'tu wastaraitu itu dua kemungkinan, imma khabariyah wa imma insya'iyah. Jadi apa ya, Ikhwan? Antum lihat karinanya. Di makna insya'iyah Kalau mananya insa, ayah ana mulai jual beli. Hana lai jual akhbar. Mau jual beli kan? Bukan amal akhbariyah. Amal akhbariyah pasti kot nazar. Ngerti kan? Pasti kot nazar. Maka ini dua kemungkinan. Ima anta. Apa yang akan barakallahu fiqh telah terdahulu. Akad jual belinya. Soal akhbariyah. Tapi ima sekarang. Maunya sekarang bahwa insya iya. Kadalika zawas tuka. Ima zawaja. Wa angkaha wa qabiltu wa waqaftu atau misalnya bahwa akad muamalah uqud al muamalah shighah muamalah itu ada kemungkinan imma dia insya'iyah wa imma dia khabariyah dia di mana khabariyah di babil akhbar hanya mengkhabarkan antum anak telah nikah akad waqaf ketika anda mengkhabarkan kepada anak telah nikah anda khabariyah imma setiap imma kanib tapi ketika ada insya' memulai nikah mana mungkin dikatakan suruh kanib anda memulai nikah nanti kaya kan. Hada wa mana hada taib idza qasat tabi alingsha tulis inda qali idza qasat tabi alingsha ai insyaul bayi la lil ikhbar maknanya qasat tabi alingsha ai insyaul bayi la lil ikhbar. Unzur at-tasrih. Halaman 112. Baik, ini kata-kata pahami. Banyak orang enggak paham ini di awal kita baca. Kata-kata bi'tu kata-kata sebagian nanu enggak paham ketika ngasih usul kata-kata ba'a. Itu dilik syah. Ya. Karena kan ba'a kan fi'il madhi. Fi'il madhi orang enggak paham kan yang dipahami oleh orang-orang namanya insya itu kan fi'il amr. Gitu kan? Nah, ini kan ba'a ini kan fi'il madhi. Kan dikatakan apa? Dikatakan insya. Itu enggak paham. Makanya apa suhu apa istighfar al-sirah segala sirah apa yang kena berkala segala namanya al-uqudiyah sirah al-uqudiyah ya mengandung dua makna insya'iyah atau khabariyah itu nih ya itu loh lihat siak kalamnya kalau Abu Nasr bilang qabil tu aku terima ngobos itu qabil tu ima qabil tu sebelumnya anak mengkhabarkan kepada antum wa ima mau menerima ini kan itu nah ya kan. Baik. Mana isa? Ada khas lil sigatul qud, sigatul qud. Baik. Qala al-musannifu rahimahullah fi khilafi berbeda dengan kata-kata ja'a alladhi abuhu qa'im. Ya kan? Wa ja'a alladhi darabtu lain dengan bituka kalau ja'a alladhi abu qa'im jumlah apa? Ismiyah kan? Khabariyah kan? Telah datang yang bapaknya berdiri. Ada khabariyah. Ada khabariyah. Maka di sini mana ayatnya? Abuhu kembali ke alladhi. Ja'a alladhi darabtuhu fauna jelas bahwasanya ayatnya imma jumlah ismiyah fawa abuhu qa'im wa imma jumlah fi'liyah fawa darabtuhu. Faham Qasim? Kau paham Qasim? Aduh Qasim barakallahu fiik. Mana Qasim yang kalau paham Qasim? Awal Qasim? Ini Qasim tabil iksa. Saya risalah. Cukup Qasim, perhatikan Qasim. Langsung kepada antum Qasim ya. Antum mengkhabarkan, antum bilang sama Syokani. Syokani. Ana apa ya istaraitul qalam. Ana membeli qalam. Kata istaraitu ini dua kemungkinan. Bimakna saya membeli qalam, he saukani mana qalammu? Ana mau beli mente. Berarti apa namanya insa? Insa iya. Karena ana mau beli kan? Mulai membeli kan? Mau beli, itu namanya insa iya. Bukan mengkabarkan, ana mau beli. Ana mau beli. Ana enggak kabarkan, ana mau beli. Maka ke ana mau jangan dikatakan situ bal kadi, keliru. Baik. Wa imma antum mananya istaraitul qalam, ai ananya antum kabarkan. Sokani, aku kabarkan kepada ente, ana telah beli qalam. Ngerti? Lah ketika kata-kata jumlah khabariyah ikhbar mengkabarkan, berarti ketika terkandunglah makna yang kamu kabarkan itu asitu wal kadi. Ngerti? imma jujur wa imma dusta. Khabar anta mafhum? Tapi hadapan khabar Yusuf. Lakin idakana mana yang sya'iya, aing saat itu mulai, ngerti? Mulai jual beli. Fakalimat khabari yang kata-kata ba'a wa syarait wa apalagi ikhwan wa waqaftu wa zawastu wa qabiltu ila akhir ya. Ini semuanya memiliki dua makna. Mata yakunu khabariya wa mata yakunu isya'iya. Maka lihat sejak kalamnya bagaimana musanik, bagaimana mutakal itu berbicara. Ngerti? Nah, dalam bab kita yang namanya sirah itu harus khabariya. Itu mana khabariya? Yaqtan nulis istiqbal wal qadib. Lah, ketika datang lafad-lafad al-bayi, ustarait, wawakaf, wazawat, wakadah, maka ketika antum maukan dia khabariya, boleh antum jadikan dia sirah. Ngerti? Tapi kalau antum maukan dia insya'iyah, tidak boleh. Ngerti? Tidak boleh. Jadi ada kata, Ja'alladhi bi'tu. Ja'alladhi istaraitu. Ja'alladhi kata. Maunya itu insya'iyah, tidak boleh. Dia sebagai sirah. Tidak boleh dia sebagai sirah. Lima ada li'anna huna yufidul insya'iyah. Li'anna syarat al-khabar. Syarat al-sirah harus khabariyah. Yang memiliki arti insya'iyah. Tentu listrik wal khadid. Ya enggak. Ya enggak bisa iya, enggak pasti. Kasim, jumlah itu ada dua, Kasim. Ono istilahnya insya iya, ono istilahnya khobariyah. Saya paham ini. Yang mana insya iya itu adalah jumlah yang enggak mengandung sifat wal kadib. Enggak mengandung, sebetulnya ya edribu, pukulah dia. Masa ini insya iya? Atau khobariyah? Pukulah dia. Bukan mengkhabarkan kan, pukulah dia. Maknanya merintah, bukan mengkhabarkan kan. Itu namanya yang saya kan. Nah, terus ja'a zaitun. Setelah datang zait. Ana maka berkata, Qasim, ja'a zait. Ini kan khabar dia kan. Ima khabar ana benar, wa ima khabar ana dusta. Karena mengkhabarkan telah datang zait. Bahasa Allah, bukan maksudnya khabar dia pasti yang saya bukan. Cuma dalam babul bayi, wan nikah, wal akad nikah, akad wakaf, akad akad, akad sayang itu khas dalam babul uqud. Itu memiliki dua makna kemungkinan, imma khabariya wa imma insya'iya. Bukan maksudnya khabariya adalah insya'iya, tidak. Cuma ini kata-kata ini, lawat-lawat ini memiliki dua makna. Ngerti, kadang-kadang bisa bimana insya'iya dan kadang-kadang bisa bimana khabariya. Lihat sejak kalamnya, lihat bentuk omongannya. Bisa antum artikan dia adalah khabariyah satu saat karena maunya yang saya, dan bisa khabariyah kalau maunya itu khabariyah. Ngerti? Laisa makna anna khabariyah wal insya'iyah awil insya'iyah wal khabariyah lillah. Pada satu keadaan bukan, tapi ini maknanya khabariyah dalam satu mawadhi keadaan, dan mungkin fi mawadhi ukhra lafadznya sama juga kadang-kadang di mana insya'iyah. Ngerti? Itu kasim. Paham, Bang Sor? Paham, saya belum paham lagi. Selamat? Paham, selamat? Ibu Nabi Asim, paham ini? Nah. Amir. Harus paham, kalau orang yang memakmurkan, Cah. Nah. Orang yang memakmurkan, Cah. Baik. Wasani. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua, antakuna mustamilatan ala dhamirin mutafiqin lil mausul inda qali dhamir. Wal asr fi dhamir huna ayyakuna ghaiban. Al asr fi dhamir ayyakuna ghaiban. Waqad yakunu lil mutakallim wal mukhatab. Waqad yakunu lil mutakallim wal mukhatab. Unggur kawakib misalahu. Unggur fil kawakib contohnya. Jalan TV ya. Contohnya apa? Nomor piro? Gampang dilihat TV. Nak di bab mausul. Nah ini. Antakuna mustamilatan ala dhamir. Ingat silahnya ini. Harus mengandung dhamir. Lah asal dhamir ini biasanya dhamir ghaib. Ngerti? Dhamir kan dua, ghaib, mutakallim sama apa? Hah? Apa mukhatab? Lah, asalnya dalam a'id kepada dhamir, asalnya a'id, asalnya a'id ya, asalnya a'id, a'id yang kembali ke mausul itu asalnya adalah dhamir ghaib. Ngerti? Wala kasir, banyak sekali. Baik, tapi kadang-kadang bisa dhamir mutakallim dan dhamir mukhatab. Mutakallim itu kembali ke mausul iso, ngerti? Dan mukhatab itu bisa kembali ke mausul iso. Dudutan ini dalain akawakif. Enak toh? Tak dono contohnya, dalain akawakif. Bisa enak ya saniku. Bisa enak, dalain akawakif. Nomor piro? Gampang. Bab mausul. Ah, kaget mausul, dalain bab sila. Kata sila gak ketemu. Yo, ngantuk dalain aneh. Oke. Makanya, memang asalnya dhamir yang kembali ke mausul itu dhamir muka, dhamir kok? Ghaib. Wasani antakuna mustamiratan ala dhamirin mutabikin lil mausul, harus sesuai ya fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi wa tadhkiri wa ta'nits. Mata ada idza kana mausul khas, mausul khas harus mufradnya sama, harus musananya sama, harus jamaknya sama, mudzakkar sama. Ini kalau apa? Kalau apa? Kalau mausul khas. Nahu ja'a alladhi akramtuhu wa ja'at alladhi akramtuha. Hu kembali ke alladhi. Ja'at alladhi akramtuha kembali ke alladhi. Ja'a alladhi akramtuhuma wa ja'at alladhi akramtuhuma wa ja'a alladhi akramtuhum wa ja'a alladhi akramtuhunna. Jelas toh? Jelas. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa qad yukhdafu dhamir. Dhamir apa dhamir mustamiri? Dhamir kadang-kadang dibuang. Sawa'un kana marfu'an, baik positif. Dhamir ini yang sebagai a'id itu berbentuk marfu'. Jadi dhamir yang sebagai a'id ini kadang-kadang dia marfu' dan sebagai a'id tapi dibuang dia. Tapi ono syaratnya dibuang itu ya kawan. Taib. Ditulis. Syaratnya marfu dibuang. Ayakuna mubtada'an khabaru mufrad. Ini ada di penakil kemarin dah. Cuma tulisin wae. Ayakuna mubtada'an khabaru mufrad wa la yujada fil jumla dhamirun akhar ya syekh ayakuna aidan. Apa yang mewan? Ayakuna mubtada'an. Ayakuna mubtada'an khabaru mufrad wa alla yujada fil jumlati dhamirun akharu yasih ayakun aidan. Nih, syarat a'id yang marfu, a'id ini boleh dibuang ketika dia marfu. Ya, ketika dia marfu boleh dibuang. Syaratnya a'idnya ini harus mubtada. Nih, mubtada. Nih, dhamirnya harus mubtada. Kalau enggak iso. Kedua, khabarnya itu mufrad, enggak boleh jumlah. Nih. Yang nomor tiga, tidak boleh di dalam jumlah itu dhamir yang lain yang layak sebagai a'id. Ngerti? Kalau ada dhamir yang lain yang layak sebagai a'id, tentunya tidak diketahui mana yang dibuang, gitu kan? Harus tidak ada dhamir yang dhamir ini bisa layak sebagai a'id. Ngerti? Kalau ternyata ada dhamir yang layak sebagai a'id, maka dhamir tadi yang marfu tadi enggak boleh dibuang. supaya tidak ada iham, bentuk kesamaran. Mana yang dibuang ini? Nah, ente inginkan dibuang. Yang mukhatab memahami enggak dibuang ini, salih rabbil lagi yang sudah kembali ke ahid. Ngerti? Contohnya ini, naik di akil. Emang ku delok nang akile. Dari tadi contoh ini. Nahu qawlihi ta'ala summa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asaddu sukuna. Ini dibuang. Asalnya apa? Huwa asaddu ayyu. Ayu apa? Ayu itu isim mau? Mausul alladhi huwa asaddu huwa. Arab siapa huwa itu? Mubtada. Mana khabarnya? Mana sor? Sor, mana khabarnya sor? Lu nih yang mana ini? Khabarnya ala huwa. Ayyuhum ayyu alladhi hum alladhi huwa. Alladhi huwa alladhi ismu mausul, dia adalah ayyu, huwa mubtada'nya. Mana khabarnya? Asaddu. Khabar ini jumlah atau mufrad? Mufrad, ya toh? Maka di sini boleh dibuang. Setelah itu di dalam ayat ini tidak ada jumlah lagi. Tidak ada jumlah lagi yang layak sebagai a'id yang kembali ke mana? Ke ismu mausul. Enggak ada. Jelas toh ini? Boleh dibuang. Tapi ternyata setelahnya itu ada di jumlah itu, ada a'id lagi atau jumlah lagi, yang jumlah ini mengandung apa, Iwan? Mengandung apa? Mengandung apa? Dhamir yang bisa kembali kepada apa? Isim mausul tadi, maka enggak boleh dibuang buahnya. Harus nampak. Contoh nih, ya ono nih guna akil. Contoh lagi, ja'alladhi fi madrasatihi. Ja'alladhi fi madrasatihi. Ja'alladhi fi ma atau ja'alladhi fi madrasatihi. Di situ adhamir fi madrasatihi. Maunya anta ja'alladhi huwa fi madrasatihi. Huwa mubtada fi madrasatihi khobar. Kawas wa jumlah ya mufrad juga masuk. Ya. Tapi ini enggak boleh ente huwa dibuang karena ada iham. Fi madrasati dhamir kembali ke alladhi kan? Enggak boleh. Karena kalau antum maksudkan huwa itu dibuang, sedangkan yang mutakal yang mukhatab memahami ayatnya adalah fi madrasati. Ya kan? Nah, ini insyaallah antum lihat di munakil contohnya. Terus nah ini syarat kenapa enggak boleh dibuang. Aw mangsuban atau dhamir itu mangsub. Boleh dibuang. Nahu wa ma'amilat aydihim wa ma'amilat. Mana khabar? Mana namanya? Mana mausulnya? Ma. Mana silanya? Amilat. Mana fa'ilnya amilat? Aidihim. Mana silanya? Mana aidnya? Kono. Wa ma amilat hu. Hu aidnya ke mana? Ke ma. Ma itu mana ma itu? Ma wa ma amilat hu. Irobnya apa? Maful bi. Aidihim amilat ma. Aidihim fa'ilnya. Tayyib him mudhaf ilaih mana mudhafnya amilat hu makanya qara'a ghairu hamza wal kasra syubah amilat hu bil ha al aslah asal anau ait kembali ke mana ke ma wa qara'a haulai bi hafya mereka membaca dengan membuang ait la ada yang membaca ditambahkan haknya dan ada yang tidak ditambahkan haknya ngerti ya kan. Ngerti kayak ini? Paham insyaallah. Baik, paham baik. Syaratnya sekarang, syaratnya maksud. Ayyakuna muttasilan, ayyakuna dhamiran muttasilan. Tulisnya ayat maksuban. Ayyakuna dhamiran muttasilan. Wa amiluhu fi'lun tamun. Awasun. Wa alla yujada. Fil. Wa alla yujada fil jumlah. dhamirun akhar yasih ayyakuna aidan. Baik. Syaratnya berarti kan mausul itu, ingat yang mausul itu pertama dhamirun muttasil wa ma amilathu. Itu dhamir apa? Muttasil atau munfasil? Dhamir muttasil. Satu. Kemudian lewat mana amilnya? Amilat fi'il apa? Fi'il tam. Ya fi'il tam. Gak boleh fi'il nakis kayak kana. Gak boleh, harus fi'il tam. Dan atau sifat. Contoh sifat sehati yang kita lihat di munakil. Contoh sifat. Di sini beliau hanya mengatakan contoh fi'il. Wa ma'amilat aidim. Dan di sini tidak ada jumlah yang lain yang mengandung dhamir, yang dhamir bisa kembali kepada ma. Gak ada. Maka jelas jatah ilham pasti dibuang. Wa ma'amilat aidihim. Antum bisa perhatikan, antum bisa undur di benak akil biar nanti bisa paham nanti. Kalau antum ketika ngajar, enggak antum bisa undur di benak akil. Biar nanti enggak klepek-klepek emang. Baik, insyaallah. Atau mafhuman bil idhafah, atau dia dijerkan dengan idhafah. Aidnya ini dijerkan dengan idhafah majrur tapi dengan idhafah. Kaqouli ta'ala fadhi ma anta qadhin. Mana mausulnya? Mana mausulnya? Ma mausul. Anta apa? Anta apa? Anta mubtada. Qadhin apa? Khabarnya. Jumlah anta qadhin irabnya apa? Hah? Terima kasih apa? Lama hal, kenapa? Karena sir? Sila. Faklima anta qadhin. Faklima anta qadhin. Bahuna mana ayatnya sekarang? Gak ada kan? Itu domir anta. Kalangan itu asli domir. Waib si asli. Asli domir lah ayat. Apa? Itu domir waib. Maka faklima anta qadhihi. Qadhi artinya apa? Majrur kan? Dengan apa itu? Ini itu apa? Qadhin isim mausul, qadhin isim fa'il. Qadhin isim fa'il mengejarkan dhamir hu. Hunya kembali ke mana sekarang? Ke ma. Fakdi ma anta qadhin. Jelas, Tamsar? Ngeri sekal. Ngeri sekal. Baik, ditulis. Syaratnya itu apa? Ayyakuna mudhafatan ila isim. Ayyakuna mudhafatan ila ism fa'il bimana hal awli istiqbal. Bimana hal awli istiqbal. Wa'alla yujara dhamirun. Wa'alla yujara dhamirun akhar yasih ayyakun a'idan. Jadi pertamanya syaratnya dia harus mudhaf kepada isim fa'il. Pertama isim fa'il pun maknanya harus hal atau istiqbal. Enggak boleh isim fa'il maknanya madhi. Fakzima anta qadhin al-an atau istiqbal. Enggak boleh madhi. Kalau isim fa'il maknanya madhi enggak boleh. Harus isim fa'il yang memiliki makna hal atau istiqbal. Itu syaratnya. Enggak boleh memiliki makna awewan madhi, enggak boleh. Tadi bagi ini. Jadi faqdima anta qadhin ay qadhi ya faqdima anta hal istiqbal. Faqdima anta qadhin ya tunaikan sekarang hukumannya sekarang ini memang apa dah qadhin. Sekarang ada anak istiqbal. Wa qawlu sa'ir satuqdi lakal ayyamu ma kunta jahilan wa yatika bil akhbari ma lam tusawidi. Ini Abu Ikhwan barakallahu fiik. Bait ini sering dipakai oleh Syekh tentang apaan? Tentang orang yang berbuat dosa tersembunyi, enggak pernah kelihatan, tapi suatu saat akan datang. satu bedilah kal ayah makun tajahilan, makun tajahilan. Ya salah kan insya Allah. Jadi atau itu biasa dipakai yang kedua tentang orang-orang ini majhul. Siapakah dia? Apakah dia salafi atau hizbi atau apa? Ente memang pertamanya jahil tentang orang ini. Bagaimana dia ini? Saya tidak khabar insya Allah. Gimana orang ini? Baik atau salah orang ini? Ada baiknya. Satu bedilah kal ayah. Akan nampak bagimu al-ayyam beberapa hari yang akan datang. Makun tajahilan, apa-apa yang kamu dahulunya enggak ngerti. Hunaina unasajna ma mausul. Kunta jahilan, ay ma kunta jahilan, jahilan una. Saya berkata, wa ya'tika bil akhbari malam tusawidi. Dan akan kedatang kepada kamu kabar-kabar orang-orang yang tidak tuzawwiji, yang tidak kamu panahkan. Akan datang kepada kamu orang yang tidak kamu tanyakan, tiba-tiba datang membawa akhbar. Wa sayatika bil akhbar malam tuzawwiji. Akan datang kepada kamu orang yang tidak kamu tanyakan, ternyata datang membawa kabar tentang kamu, tentang si orang dia tadi. Di sini jahilan, syaratnya apa? Aima kunta jahilahu, wa kunta jahilahu, wa kayaknya sunatullah. Orang kata Syekh, kata beliau, kayaknya sunatullah. Orang yang hatinya busuk itu akan nampak suatu saat. Hatinya orang yang enggak senang suatu saat akan nampak. Baik tersembunyi dimanapun dia akan nampak. Itu kaidah. Jahatnya orang yang jahat, dengki, suka enggak senang sama orang akan terlihat suatu saat dengan kabar-kabar yang kabar kita enggak perkirakan dari teman sendiri. Dia ternyata kan namanya hati busuk itu kan imal akan nampak dari lisannya. Sadar atau enggak sadar? Kadang-kadang keceplosan ngomong sama temannya. Gini begini begini. Lah teman ini dipercaya dia. Ternyata dia senantiasa enggak bersama ente selama-lamanya kan? Ima dia enggak sama-sama ente, kabar sama teman-teman yang lain lah. Teman yang lain nanti kamu kabarkan kepada orang yang hasad tadi. Itu kaidah. Hati-hati ya, kan. Itulah bukti wujud lisan yang ada di dalammu itu adalah wujud hatimu itu busuk. Jadi wujud hatimu itu busuk. Makanya perlu diperhatikan hati ini. Satu saat akan nampak, sekarang atau bisa akan nampak. Jadi enggak usah disembunyikan. Lama-lama akan nampak, sunatullah akan nampak. Suatu saat akan nampak. Ima dari kabar-kabarnya, wa ima dengan korja-korinanya atau yang lainnya pasti nampak. Makanya ini juga kaistimbatnya Syekh Sa'di dalam kitab Innal Batila Kana Zawqa. Batil itu akan lenyap dengan misi-misi-misi. Innal Batila Kana Zawqa ayah akan nampak, kabar-kabar akan nampak. Suatu saat terhidup, dia akan nampak. Karena kan hilang, akan sirna. Sehak ya, yang nampak. Makanya orang yang dengki, yang asal, begini, begini, begini itu akan nampak. Dan akan sirna orang seperti ini. Gak lama ya kawan, akan sirna. Karena kan lenyap. Makanya hati-hati. Apa ya kawan, barakallahu fiik. Ya, faedah, apa namanya ya kawan. Memang gak ada faedahnya sih, apa sih. Harus begitu, walau begitu. Tapi insyaAllah, insyaAllah kita lanjutkan. Subhanakallah, alhamdulillah. Sadu ala ila antak terkawati ulaik.